Dahulu kala, ada sebuah keluarga yang hidup berbahagia. Ayah, ibu, dan seorang putri bernama Bawang Putih. Sampai pada suatu hari, sang ibu jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang juga memiliki seorang putri bernama Bawang Merah. Sayangnya, Bawang Merah dan ibunya ternyata tidak sebaik yang dikira. Mereka bersikap manis pada Bawang Putih hanya saat di depan ayahnya. Namun, ketika ayahnya pergi, mereka pun acuh dan bahkan sering menyuruh Bawang Putih melakukan berbagai pekerjaan rumah. Bawang Putih, sudah kau bersihkan belum kamar ibu? Bawang Putih, ayo cepat cucikan bajuku. Bawang Putih hanya bisa pasrah menerima perlakuan semena-mena dari keluarga barunya itu. Dalam hatinya, ia selalu mencoba untuk bersyukur dengan keadaannya. Untunglah aku masih punya ayah yang sayang dan peduli padaku. Tak lama kemudian, ayahnya pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kini, ibu tiri dan Bawang Merah bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih pun semakin terbatas. Setiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Ih, minuman apa ini? Gak enak banget. Buatkan lagi yang baru. Bawang Putih, kenapa lantai ini belum dipel juga? Suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah marah karena selendangnya tidak ditemukan. Astaga, selendangku hilang. Aku nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya aku mau selendangku kembali. Dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Permisi Tuan Kelinci, apakah kamu melihat selendang merah di sekitar sini? Sepertinya aku pernah melihat selendangmu. Coba tanyakan ke ikan di sana. Permisi Tuan Ikan, apakah kamu melihat selendang merah di sekitar sini? Sepertinya aku pernah melihat selendangmu. Coba tanyakan ke nenek yang tinggal di gubuk. Dan hari pun berganti menjadi malam saat Bawang Putih tiba di gubuk. Di situ, dia bertemu dengan seorang nenek yang tinggal sendirian. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nek, hari sudah gelap. Aku lelah sekali. Dan selendang yang aku cari belum juga kutemukan. Bolehkah aku menginap di sini dulu malam ini? Tentu saja, Nak. Tinggallah selama yang kau inginkan. Tapi kalau boleh aku tahu, selendang apa yang kau cari? Bawang Putih menceritakan nasib yang dialaminya, sehingga nenek yang mendengar pun ikut merasa iba. Kemudian, Bawang Putih bertanya kepada nenek, apakah nenek pernah melihat selendang merah yang sedang dicarinya? Oh, benda itu. Nenek tahu di mana benda itu. Oh ya, Nek. Senang sekali aku mendengarnya. Nenek benar-benar penyelamatku. Ah, hanya kebetulan saja. Aku akan mengembalikan selendang itu padamu. Tetapi maukah kau tinggal dulu di sini bersamaku selama seminggu? Sudah terlalu lama aku tinggal sendiri. Senang rasanya kalau ada yang menemani. Tentu saja, Nek. Waktu seminggu pun berlalu. Dan kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Karena selama tinggal di situ Bawang Putih sangat rajin, nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah kepada Bawang Putih. Ini, kukembalikan selendang yang kau cari, Bawang Putih. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menemani nenek, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Bawang Putih disuruh memilih satu dari antara dua buah labu. Aduh, nenek, tidak usah repot-repot. Aku senang sekali tinggal bersama nenek di sini. Dan semua yang kulakukan untuk nenek, kulakukan dengan senang hati kok. Bawang Putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan itu. Terima kasih banyak ya, Nek. Aku pamit dulu. Saudara dan ibu tiriku pasti sudah menungguku di rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih segera menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah. Setelah itu, ia pun ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Wah, labu apa ini? Secara tak sengaja, ibu tiri Bawang Putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bawang Putih, dari mana kamu dapatkan perhiasan-perhiasan ini? Sini, berikan pada ibu. Aku juga tidak tahu, Bu, kalau di dalam labu ini ada perhiasan. Aku mendapatkan labu ini dari seorang nenek yang tinggal di gubuk di hutan. Mendengar cerita Bawang Putih, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Sayang, nanti pilih labu yang besar ya, supaya kita dapat perhiasan yang lebih banyak lagi. Pasti dong, Bu. Aku kan tidak sebodoh seperti saudara tiriku itu. Singkat cerita, Bawang Merah yang malas itu tiba di gubuk nenek. Ia pun tinggal di sana selama seminggu. Kerjanya hanya bermalas-malasan dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Walaupun begitu, ia tetap ditawari untuk memilih labu sebagai hadiah. Silahkan kau pilih satu untuk kau bawa pulang. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar sekali dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setibanya di rumah, sang ibu sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Aduh, kau memang anak ibu yang pintar, Bawang Merah. Lihatlah betapa besar labu itu. Pasti banyak sekali perhiasan di dalamnya. Aku juga tidak sabar membukanya, Bu. Berat sekali labu ini. Tunggu. Kita suruh dulu Bawang Putih pergi mencuci di sungai, biar dia tidak minta bagian. Setelah itu, mereka masuk kamar dan menguncinya rapat-rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun, di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya. Ibu! Dari dalam labu itu keluar makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ibu, tolong! Putih, tolong kami! Dan menjerat ibu dan Bawang Merah masuk ke dalam pelukannya. Bawang Putih kembali ke dalam rumah dan mencari kedua orang itu. Tetapi, ia tidak berhasil menemukan mereka di mana-mana. Ia justru menemukan labu yang mirip dengan labu pemberian nenek kepadanya. Tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Karena ia tidak tahu harus diapakan labu itu, ia pun mengembalikannya kepada si nenek. Terima kasih, Nak. Kau memang sangat baik hati. Semoga sekarang kau bisa hidup dengan tenang. Terima kasih, Nek. Sebenarnya aku sungguh ingin tahu nasib ibu dan saudara tiriku. Tapi sudahlah, mungkin juga mereka meninggalkanku sendiri di sini setelah mendapatkan banyak perhiasan berharga. Ya, aku yakin begitu. Bawang Putih pun pamit pulang kepada si nenek untuk kembali ke rumahnya yang penuh kenangan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.